Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang zikir di pagi hari dan di sore hari. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-6 dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Abdullah bin Khubayb bi dhammil kha al mu'jamah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Khubayb, didhammahkan huruf kha-nya Khubayb, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepadaku, iqra qul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tumsi wahina tusbihu 3 marratin takfika min kulli syai'in. Bacalah qul huwallahu ahad surat al-ikhlas dan muawwidhatain Al-Falaq dan An-Nas ketika engkau ada di waktu sore dan ketika engkau ada di waktu pagi sebanyak 3 kali, maka itu akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Khubayb tadi memberikan faidah kepada kita bahwa ketiga surat ini layak atau pantas dibaca di sore hari dan di pagi hari 3 kali. Surat pertama Qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Secara tersendiri surat ini punya keutamaan yang berbeda, melebihi surat-surat lainnya. Disebutkan bahwa surat al-ikhlas ini ta'dilu thulutsai al-Qur'an, setara dengan sepertiga Al-Quran dalam hal pahalanya. Tapi jangan dipahami bahwa kalau kita sudah membaca surat Al-Ikhlas, berarti surat-surat yang lain menjadi terwakili. Tidak. Ya. Makanya dalam sholat, sekalipun seseorang membaca surat Al-Ikhlas, dia tetap diperintahkan membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas sekalipun disebut setara dengan sepertiga Al-Quran, tetapi tidak berarti mewakili surat-surat yang lainnya. Ya. Karena keutamaan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya surat ini dibaca. Kapan dibacanya? Di waktu sore dan pagi. Kemudian yang kedua, selain surat ini adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Dan yang ketiga surat An-Nas, atau yang biasa disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Kenapa disebut Al-Mu'awwidhatain? Karena kedua surat ini diawali dengan perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid ibnul Aqsam. Sebagai perlindungan buat Nabi, Allah turunkan surat Al-Falaq dan An-Nas atau Al-Mu'awwidhatain. Dan Allah perintahkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk meruqyah Nabi dengan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Karena keutamaannya itulah Nabi memerintahkan agar dua surat ini juga dibaca di sore hari dan di pagi hari. Salasa marrat, tiga kali. Ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semuanya dibaca tiga kali. Bahkan di hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jaminan. Takfika min kulli syai'in. Tiga surat ini akan dapat mencukupimu dari segala sesuatu. Maka bila kita ingin mendapatkan kemudahan dalam segala hal, tiga surat ini juga bisa jadi solusinya. Di mana kita rajin membacanya di pagi hari dan di sore hari. Ketika kita ingin meruqyah, meruqyah yang sakit, sakit secara fisik atau sakit secara psikis, bisa kita baca tiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiga surat ini dijadikan dzikir. Dzikir sore hari dan dzikir pagi hari. Berikutnya, hadis yang ketujuh, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillah alladhi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim thalatha marratin illa lam yadhurruhu syai'un. Dari sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan di waktu pagi setiap hari dan di waktu sore setiap malam. Pagi hari itu menjelang datangnya siang hari, sore hari itu menjelang datangnya malam hari. Bismillah alladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadhurru ma ismihi syai'un, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun dapat membahayakan, baik di langit maupun di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Tiga kali illa lam yadhurruhu syai'un, melainkan tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Ini juga sama bimbingan dari Nabi soal kalimat yang bisa dijadikan sebagai zikir pagi dan sore. Apa itu? Bismillah alladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik di langit maupun di bumi, dan dia Allah maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Dzikir ini dibaca tiga kali. Tiga kali di waktu pagi dan tiga kali di waktu sore. Nabi mengatakan di dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba membaca ini di waktu pagi dan sore illa lam yadhurruhu syai'un, melainkan tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya. Dzikir ini harus dihafal, ya. Dzikir yang mudah. Dzikir ini juga bisa dijadikan sebagai perlindungan dari segala hal yang kita khawatirkan bahayanya, ya. Baca dzikir ini. Jadi selain memang secara rutin dianjurkan untuk dibaca tiga kali setiap pagi dan sore, juga baik dibaca ketika kita menghadapi sesuatu yang dikhawatirkan muncul bahaya darinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, dzikir ini isinya adalah penyebutan soal keagungan nama Allah Azza wa Jal. Seolah kita berlindung kepada Allah dengan namanya yang maha agung, As-Sami Al-Alim, maha mendengar, maha mengetahui. Dan semua nama Allah Azza wa Jal agung, persis seperti isi dari Quran surat Al-Ikhlas tadi. Semuanya mengetengahkan tentang zat Allah Azza wa Jal, murni dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Berikutnya Babun ma yaquluhu indan naum. Bab yang pantas atau yang bisa dibaca indan naum, ketika akan tidur. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafi laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, sekarang yang tiga orang, Ibrahim, Satya, sama Firdan. Coba baca zikir tadi, apa? Zikir sore dan pagi. Dibaca tiga kali, apa? Gak tahu. Hah? Gak tahu, Ibrahim? Gak tahu. Misah duduknya. Kamu sini, satu di sana. Sah. Terus, geser terus. Terus itu tuh, ujung. Terus, sini, tengah. Nah, gitu. Belah sana terus. Nah, nah. Situ. Udah? Nah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, wa 'ala junubihim dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan ciptaan langit dan bumi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa langit dan bumi, siang dan malam itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana Allah menciptakan langit tanpa ada penyangga. Demikian juga bisa kita bayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi. Ada daratan, ada lautan, ya. Ada pegunungan dan lain sebagainya. Tidak mudah. Maka penciptaan langit dan bumi itu penciptaan yang sangat besar. Ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Selain itu, ada pergantian siang dan malam. Selalu datang silih berganti. Setelah malam muncul siang, setelah siang muncul malam. Siang digunakan oleh manusia untuk apa? Beraktivitas, bekerja dan memenuhi segala kebutuhannya. Malam digunakan oleh manusia untuk apa? Istirahat. Di antaranya apa? Tidur. Langit, bumi, pergantian malam dan siang, semua itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allah, yang mereka berzikir kepada Allah, ya, sambil berdiri qiyaman wa qu'udan, sambil duduk, wa 'ala junubihim, dan sambil berbaring. Mereka bertafakkur, memikirkan ciptaan langit dan bumi. Maka ada zikir pagi hari, ada zikir sore hari, ada zikir di malam hari, yaitu saat kita akan istirahat, tidur. Ya. Hadis pertama dari bab ini, qala wa an Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi qala bismikallahumma ahya wa amut. Rawahu Al-Bukhari. Dari sahabat Hudzaifah dan Abu Dzar, semoga Allah meridhai keduanya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa idza awa ila firasyhi, apabila menuju tempat tidurnya, beliau membaca bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Nah, hadis riwayat Bukhari. Ini salah satu zikir yang dapat dibaca ketika kita akan tidur, ya, menyebut nama Allah. Sama seperti zikir pagi dan sore tadi, itu juga menyebut nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu pun akan dapat membahayakan dengan namanya, baik di langit maupun di bumi. Dia maha mengetahui dan maha mendengar. Di sini doa tidur juga menyebut nama Allah, bismillah, ya, atau bismika, dengan menyebut namamu ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Jadi menyebut nama Allah itu betul-betul perlindungan yang sangat kuat. Ya. Saat kita mau makan juga menyebut nama Allah, bismillah. Saat kita mau apalagi? Minum juga menyebut nama Allah, bismillah. Ya. Saat mau seorang suami mendatangi istrinya juga menyebut nama Allah, diawali dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kenapa? Karena ketika disebutkan nama Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang akan dapat membahayakan. Tidak ada sesuatu pun yang akan dapat membahayakan. Ini menunjukkan betapa agungnya nama Allah itu, perlindungan yang luar biasa. Nabi mengajarkan kepada kita saat mau tidur membaca doa bismikallahumma ahya wa amut. Nah. Hadis kedua, qala wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah radhiyallahu anhuma idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadtuma madaji'akuma fakabbiru salasa. Mati lampu kah? Ya. Ya, berarti kita tutup. Oh, nyala lagi. Kita lanjutkan. Fakabbiru salasan wa thalathina wa sabbiha salasan wa thalathina wa ahmada salasan wa thalathin. Wa fi riwayatin at-tasbihu arba'an wa thalathin wa fi riwayatin at-takbiru arba'an wa thalathin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya dan kepada Fatimah istrinya radhiyallahu ta'ala anhu, Apa kata Nabi? Idza awaituma ila firasyikuma, apabila kalian berdua hendak menuju ke tempat tidur kalian, atau jika kalian hendak bersiap-siap mengambil tempat tidur kalian, fakabbira salasan wa salasin, maka hendaknya kalian berdua bertakbir menyebut nama Allah salasan wa salasin 33 kali, dan bertasbih 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Dalam sebuah riwayat disebutkan tasbih 34 kali. Dalam riwayat lain disebutkan takbir 34 kali. Ini juga sama bimbingan dari Nabi. Disampaikan secara khusus kepada Ali dan Fatimah. Kapan ini? Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluh kecapean karena aktivitas yang selama ini dikerjakannya, ya. Membuat roti, ya kan, menggulung tepung, mengadon tepung, bikin adonan, itu cukup membuat beliau letih, hingga sempat menyampaikan kepada Nabi ayahnya soal pembantu. Tapi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada keduanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada kehadiran seorang pembantu? Apa itu? Ini, kalau kalian hendak menuju ke tempat tidur kalian atau bersiap-siap mengambil tempat tidur kalian, maka bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Dalam riwayat lain tasbih 34, takbir 34. Apa rahasianya? Di situ ada nama Allah disebutkan. Takbir itu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tasbih Subhanallah, Maha Suci Allah. Tahmid sama, Alhamdulillah. Takbir, tasbih, tahmid tidak lepas dari nama Allah Azza wa Jal. Nama Allah Azza wa Jal memberikan kekuatan tersendiri, ya. Makanya ada dalam sebuah hadis Adabul Mufrad, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika seseorang, ya, berhadapan dengan pihak atau siapapun yang dikhawatirkan kezolimannya, kejahatannya, maka hendaknya mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana tiba-tiba berhadapan dengan orang yang kita khawatirkan kezolimannya, kejahatannya, maka ucapkanlah apa? Allahu Akbar. Apa maksudnya? Maksudnya supaya hati kita itu dipenuhi dengan rasa takut hanya kepada Allah. Gak ada sedikit pun takut kepada orang yang dikhawatirkan kejahatan dan kezoliman. Tetap Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat. Jadi akan hilang rasa takut kita dari yang bersangkutan. Justru hati kita malah dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian berikutnya hadis ketiga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ahadukum ila firasyhi falyanfud firasyahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadakas salihin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menuju tempat tidurnya, falyanfud firasyahu bidakhilati izarihi, maka hendaknya dia kibaskan tempat tidurnya dengan ujung kain sarungnya. Ya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaih, karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan padanya. Nah, jadi sebelum tidur, tempat tidur itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, di antaranya bisa menggunakan ujung kain sarung, dikepruk-kepruk tempat tidur itu. Karena seseorang tidak tahu apa yang telah ditinggalkan padanya. Mungkin ada hal yang tidak baik, mungkin ada hal yang bisa membahayakan, ya. Jadi jangan asal langsung tidur, tapi bersihkan dulu tempat tidur, ya. Nah, di antaranya bisa menggunakan ujung kain sarung. Sumayakul, lalu hendaknya dia mengucapkan bismika Rabbi, dengan menyebut namamu, wahai Robku, aku letakkan punggungku, dan dengan menyebut namamu, aku angkat punggungku. Kalau meletakkan punggung berarti tidur, kalau mengangkat punggung berarti bangun. In amsakta nafsi farhamha, kalau engkau amsakta nafsi, memegang ruhku, artinya masih memberikan kehidupan kepadaku, farhamha, maka sayangilah ruhku. Wa in arsaltaha, afwan, maksudnya in amsakta nafsi, jika engkau memegang ruhku, maksudnya mencabut ruhku, mewafatkan aku, farhamha, maka sayangilah dia. Wa in arsaltaha, namun jika engkau melepaskannya, melepaskan ruhku, fahfadha, maka jagalah ia, bima tahfadu bihi ibadaka salihin, dengan apa yang engkau jaga hamba-hambamu yang soleh, dengan penjagaan atau seperti penjagaan kepada hamba-hambamu yang soleh. Karena orang yang tidur itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan seterusnya tidur, di mana Allah menggenggam apa, ruhnya, memegangnya, atau Allah kasih kesempatan untuk apa, bangun kembali, artinya Allah lepaskan lagi apanya, ruhnya. Nah, karena Allah mewafatkan ruh, mewafatkan jiwa manusia ketika dia mati dan ketika dia dalam keadaan apa, tidur. Makanya tidur juga bisa disebut apa, wafat. Ya, ruh kita dalam genggaman Allah saat tidur. Kalau Allah terus menggenggamnya, berarti kita akan terus tidur alias mati. Ya, selesai. Dan kalau Allah melepaskannya lagi, berarti kita akan hidup, bangun kembali dari tidur. Ya, meskipun faktanya demikian, tapi sungguh besar kasih sayang Allah. Tidur itu menjadi sebuah kesempurnaan bagi manusia. Sehingga orang yang gak bisa tidur berusaha untuk berobat supaya bisa tidur. Padahal kalau dia tidur, ada kemungkinan tidur selama selamanya. Ya enggak? Tapi kita enggak pernah berpikir untuk itu. Malah kalau kita enggak bisa tidur, berobat dari itu kadir. Kalau susah tidur itu disebut apa? Insomnia. Susah tidur. Orang yang punya penyakit seperti itu berobat kesana kemari supaya bisa tidur. Sementara fakta yang sesungguhnya, saat kita tidur, ruh itu dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, terpisah dari jasad kita. Ya. Kalau seterusnya Allah pegang, berarti tidur selama-lamanya. Ya, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, semua di antara kita enggak ada yang enggak mau tidur. Semuanya pingin bisa tidur apa? Nyenyak. Iya kan? Pingin bisa tidur nyenyak. Sampai berusaha melakukan ini dan itu. Kalau mau tidur nyenyak, makan banyak. Makan banyak. Tujuannya apa? Supaya bisa tidur. Tidur sebuah kesempurnaan bagi manusia, tapi tidak dengan Allah Azza wa Jalla. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengalami kantuk, tidak pula tidur. Ya. Selanjutnya hadis yang keempat, wa Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadihi wa qara'a bil mu'awwidhati wa masaha bihi ma jasadahu, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila siap-siap untuk tidur di tempat tidurnya, nafatha fi yadaihi, beliau meniup kedua telapak tangannya dan membaca al-muawwidzat, membaca al-muawwidzat, perlindungan-perlindungan, ya, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Wa masaha bihi majasadahu, kemudian beliau usapkan kedua telapak tangannya itu ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini kalau mau tidur, ya. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi kullalailatin jamaa kaffaihi. Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam apabila menuju tempat tidurnya setiap malam, jamaa kaffaihi, beliau merapatkan kedua telapak tangannya. Membuka kedua telapak tangan dan didekatkan. Dirapatkan. Tsumma nafatha fihima, lalu meniup pada keduanya. Faqara'a fihima, sambil membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tsumma masaha bihima mastata'a min jasadihi, kemudian beliau usapkan kedua telapak tangannya itu sekemampuannya ke tubuhnya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, mulai dengan mengusap kepalanya dan wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan dari jasadnya, dari tubuhnya. Yaf'al dzalika tsalatsa marrat, beliau lakukan hal itu berapa kali? 3 kali. Ya, muttafaqun alaih. Duduk, kemudian rapatkan kedua telapak tangan, baca qul huwallahu qul a'udzu falaq qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah itu tiup, kemudian usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Ya, diawali dari kepala, kemudian wajah, lalu bagian depan dari anggota badan dan seterusnya. Wa anil Bara bin Azib, hadis berikutnya dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, maqala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, idza ataita madja'aka fatawaddo wudhu'aka lis-shalah. Nah, ini keterangan tambahan, ya. Dari Barwah bin Azib, beliau mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Kalau engkau menuju ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti berwudu untuk salat. Wudu biasa. Tsumma taji 'ala syaqqikal aiman, kemudian berbalinglah. Berbalinglah ke sebelah kananmu. Waqul, dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rugbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Fa idza mitta mitta 'ala al-fitrati waj'alhunna akhira ma taqul. Muttafaqun 'alaih. Ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahmu kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu dan aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan cemas, mengharapkan rahmatmu dan mencemaskan azabmu. Gak ada tempat bersandar dan tidak ada perlindungan kecuali darimu dan kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus ini. Lalu kata nabi, jika kamu mati meninggal dunia, maka kamu meninggal dunia di atas fitrah. Dan jadikanlah kalimat-kalimat tadi sebagai kalimat yang terakhir yang bisa kamu ucapkan. Ya, muttafaqun alaih. Nah, berwudu, lalu kemudian menuju tempat tidur, baru kemudian rapatkan kedua telapak tangan, baca tiga surat tadi, dan juga bisa baca ini. Saya baringkan badan tubuh ke sebelah kanan, kemudian baca ini. Wa ana anasina anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la muqwiya. Rawahu Muslimun. Hadis ke-6 dari Anas disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menuju tempat tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, telah memberi kami minum, telah memberikan kemudahan kepada kami dan perlindungan kepada kami. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kemudahan padanya dan berapa banyak orang yang tidak mendapatkan perlindungan. Rawahu Muslim. Ini juga alternatif lain yang bisa dibaca sebagai zikir saat mau tidur. Kemudian yang terakhir, wa an Hudzaifata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Dari sahabat Hudzaifah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, maka beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya. Ini gaya berbaring ke kanan. Tadi sudah disebutkan berbaring ke kanan. Kemudian letakkan telapak tangan kanan di bawah apa? Pipi. Sumayakul, lalu beliau mengucapkan Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku dari azabmu pada hari dimana engkau bangkitkan hamba-hambamu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan, wa rawahu Abu Daud min riwayati Hafsah. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Abu Daud dari Hafsah. Wa fihi annahu kana yaquluhu thalatha marrat, dan ada tambahan bahwa beliau membacanya sebanyak tiga kali. Allahumma kini adzabak yauma tab'atsu ibadaka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.